بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 9 10. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi karahiyati tashbik bainal asabi' fi salah. Ai hadza babu ma jaa fi karahiyati tashbik bainal asabi'i fi shalah. Bab yang telah datang ia bab pada menyebutkan tegah, ini larang memancarkan tangan dalam sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis pada menunjukkan tegah memancarkan tangan di dalam sembahyang. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Ka'b ibn Ujrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Ka'b bin Ujrah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Kalau bahawasanya tu Rasulullah baca. Sepatutnya. Kalau kita nak ikut nahu lah. Kalau ikut jawi ingat tu. Kalau depan tu ada bahawasanya Rasulullah. Dia tak Rasulullah. Kalau isluk nahu lah. Ingat tu sepatut. Sepatut sehari dah kan. Dia tak baca bahawasanya Rasulullah tak. Bahawasanya Rasulullah. Tak, tak. Bahawasanya dia kena Rasulullah. Ingat tu. Nah? Ha, Rasulullah. Bahawasanya Rasulullah. Ha. Makna tak lari. Fasih tak fasih lah. Nah? Ha. Makna tak lari. Dah Rasulullah pun Nabi kita juga. Rasulullah pun dia juga. Rasulullah pun dia juga. Tapi kalau ikut fasihnya, bahawasanya Rasulullah lah hak fasih. Kalau bahawasanya Rasulullah, tak fasih lah di segi Arabinya. Makna tak lari. Macam siapa kamu dengan piyemu, tak lari. Makna sama je. Tapi pelak tak pelak. Iza tawadda'a ahadukum fa'ahsana wudu'ah. Apabila mengambil wuduk seorang daripada kamu, maka mengelok ia akan wuduk. Yani disempurnakannya ambil air sembahyang seperti cukup basuhnya 3 kali dan rata dan lebih daripada fardu yang disuruhnya, yani dikerjakan sunat-sunatnya. Summa kharaja amidan ilal masjid. Kemudian daripada sudah sempurna wuduk itu keluarlah ia hal keadaannya kosak. Kosaknya setengah hajalah. Bukan orang paksa. Menuju masjid kerana sembahyang berjamaah. Fala yushabbikanna baina asabi'i. Maka janganlah memancarkan antara jarinya. Yang ini dimasukkan setengahnya ke dalam setengahnya. Fa innahu fi solah. Kerana banyak ia di dalam sembahyang. Kata Ibnul Arabi. Dalam riwayat oleh Ad-Daruqutni di dalam kitab Al-Ilal. Daripada Ijlan, daripada Abi Hurairah, katanya Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza tawadda'a ahadukum lis-salah, fala yushbik baina asabi'ihi." Apabila mengambil wuduk seorang daripada kamu bagi sembahyang, maka jangan memancarkan antara segala jarinya. Kata Ibnul Arabi, bermula memancarkan antara segala jari itu setengah daripada kelakuan yang dilakukan pada segala ikhtiar yang semata-mata. bukan saja-saja. Dan kelakuan sembahyang itu terpelihara zikirnya dan rupanya dan kelakuan anggota padanya pada sembahyang. Bermula ini hadis da'if. Dan jika ada Tirmizi mengisyaratkan daripada Bukhari dengan sahihnya sahih hadis sekalipun, dan tetapinya sungguhnya telah menaruh bab atasnya di dalam sahihnya Bukhari dan memasuk ia Bukhari akan hadis al-mu'minu lil-mu'mini kal-ha-kal bunyan, dan memancarkan antara segala jarinya. Maksudnya gini, hadis yang di atas tadi hadis da'if, yang ini melarang kita buat tangan gini. Buat tangan gini. Nampak? Kita nak pergi semayang, tunggu semayang, buat tangan gini. Larang. Jadi ada ulama mengatakan hadis yang kata larang buat gini ni, hadis ni da'if. Hadis ni adalah lemah. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi ada menyebut dalam satu hadis riwayat Bukhari, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Dan maknanya orang beriman, sama-sama beriman seperti satu bangunan. Bila Nabi sebut lagu tu dan memancarkan antara segala jari, Nabi pun buat tangan gini. Mana tak salah? Sebab Nabi buat lagu ni. Bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang tak buat lah. Ini dilarang lah. Di luar tak apa. Kita duduk nengung, duduk gini tak apa. Tak? Dan diriwayatkan bahawa memberi salam ia pada hadis Zilyadain. Zilyadain ni kisah yang panjang. Ceritanya biasa terkenal lah dalam kitab-kitab hadis. Digelar Zilyadain, tangan dia ni panjang pada orang lain. Bukan curi. Tak. Memang tangan dia panjang tu. Kalau diri siapa kat lutut. Tangan dua belah. Jadi Nabi gelar Zilyadain. Dua, seorang yang punya dua tangan yang panjang. Kemudian bangun ia menunjukkan sebatang kayu terlentang dalam masjid. Maka bersandar ia atasnya kayu seolah-olah marah. Dan memancarkan antara segala jarinya Nabi. Maka itulah yang lebih asal. Jadi pada peristiwa ini Nabi tidak diberitahu kerana silap dalam sembahyang. Nabi letak tangan gini. Jadi bila Nabi buat lagi ini tak salah lah. Jadi hadis yang mengatakan tak boleh buat tangan gini ni adalah da'if sahaja. Waktu dia nak wayak. Dalam hadis ini, natijahnya yang dapat kita ambil manfaat daripadanya, wuduk ini kena ambil dah dengan dengan rupa yang hasan, rupa yang elok. Kerana Nabi sebut, man tawadda'a, barang siapa yang mengambil wuduk, fa'ahsana wudu'ahu, maka menghasankan, mengelokkan wuduk. Sebagaimana hadis-hadis yang lain yang mengatakan, dengan wuduk saja boleh menanggalkan dosa-dosa kecil. Jadi wuduk yang dapat menanggalkan dosa kecil ialah wuduk yang hasan. Wuduk yang comel. Bukan debu-debu itu simbuh air muka. Tak, siku pun tak dah kena. Kaki tak gonyong pakai muka payah. Allah gitu. Tak, yang sunat-sunat tak buat. Tiga kali tak buat. Doa selepas wuduk tak baca. Tak, itu tidak dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Ingat tu. Bila ambil wuduk, buatlah segala yang sunnah. Kerana bila kita buat segala yang sunnah, itulah dipanggil wuduk hasan, wuduk yang baik. Man tawadda'a, barang siapa mengambil wuduk, fa ahsana wudu'ahu, maka dia mengelokkan wuduknya. Maka gugurlah daripada tubuh badannya segala kesalahan-kesalahannya. Jadi disyaratkan dengan mengelokkan akan wuduk. Begitu juga pada masalah sembahyang Jumaat dapat mengkafarahkan dosa selama seminggu sampai ke minggu hadapan. Tapi dengan syarat ketika mengambil wuduk itu, wa ahsana wudu'ahu, dia membaikkan wuduknya sebelum berangkat ke Jumaat, barulah dapat seminggu ampun dosa. Dan dalam hadis ini Nabi kata summa kharaja. Hadis ini berbunyi summa kharaja amidan ilal masjid. Kemudian seseorang itu pergi ke masjid dalam keadaan sengaja. Sengaja ni maknanya kerana Allah lah. Memang dia nak pergi surah. Memang dia nak pergi masjid. Bukan dia nak pergi kerana ada ratik. Bukan dia nak pergi dengar kerana ada makan malam tu. Tak. Jadi kita nak sepak buang yang tidak ikhlas. Yang tidak amidan ilal masjid. Bukan sengaja nak pergi masjid, orang duk suruh sangat, gilah tek, gilah tek. Panggil orang mari rumah, pergi ratik. Tak? Ha. Baru pergi. Ha, tu bukan amidan ilal masjid. Ha, tu buang. Ha, tu waktu kapoh. Ha, kapoh buang lah. Ne? Ha. Ataupun nak pergi pasal ada nak jumpa saing di surah. Janji surah. Lepas tu baru boleh titik projek. Ha, janji surah. Bukan lillahi ta'ala. Tak? Ha, sampingan tak apa. Kalau sampingan dia boleh. Iza kudiyatis solah fantashiru fil ardi wabtaru min fadlillah. Apabila telah pun diselesaikan sembahyang, maka bertebaranglah kamu di muka bumi. Mana? Gilah rata-rata bolehlah cari rezeki pula. Ha, tapi jangan daripada awal. Deh? Ha. Kena sengaja. Ha, memang nak pergi masjid, memang nak pergi surat, nak sembahyang jemaah, nak dengar, nak kuliah. Kemudian babu maja'a fi tulil qiyam fi solah. Bab yang telah datang ia pada menyebut hadis lama berdiri dalam sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula memanjangkan pendirian itu lebih aula daripada membanyakkan rakaat di sisi mazhab kita Syafi'i. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mujtahid. Manakah yang lebih afdal di antara banyak rakaat tetapi berdirinya tidak lama dengan berdiri yang lama rakaatnya sedikit? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan walaupun rakaatnya sedikit tetapi qiyam berdirinya lama adalah lebih afdal. Kerana berdalil dengan banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah di dalam Quran, dan berdirilah kamu menghadap Allah dalam keadaan taat patuh. Ayat ini sebut berdiri. Ha? Berdiri. Mana berdiri ini dipuji oleh Allah. Berdiri lama. Maknanya bagi Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang setuju dengan dia, walaupun dua rakaat kita sembahyang, tetapi berdiri kita lama, maka lebih afdal daripada berdirinya sekejap tapi banyak rakaatnya. Dia lagu tu. Dia tak. Dia masalah semayang sunat seperti semayang tahajud. Bukan dikira pada rakaat lah. Sebenarnya. Sedikit pun tak apa. Asal istiqamah. Dia nak istiqamah. Walaupun seminggu dua rakaat, bangun malam. Tetapi 5 tahun dah tahan. Tak apa. Jangan banyak rakaat, 10 rakaat semalaman. Tak. Ha. 2 minggu sahaja selepas daripada balik pupuk semangat ni. Lepas tu hilang semangat, tak ada dengan tahajud. Garik pun babah dah pula. Dia hilang semangat. Sebab tu semangat yang dipupuk dalam masa 3 hari sahaja kursus tidak dapat membentuk istiqamah yang berlarutan masa ni. Ya? Nak mendapat istiqamah yang panjang masanya, mestilah dipupuk semangatnya dalam masa yang begitu panjang juga. Tak? 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun duduk di kursus dengan perkara-perkara kebajikan, baru datang istiqamah yang panjang masanya. Batu kata Al-Imam Ghazali, ada orang yang dapat bangun malam setelah 7 perkataan dia dengar daripada kalamullah. 7 ayat sahaja. Maka dia dapat bangun malam. Ada orang yang 7 kali khatam Quran baru dapat bangun malam. Ada orang yang mengambil masa 7 tahun baru dapat mengamalkan tahajud. Dan ada orang yang 70 tahun dah dengar, dah bangun-bangun terkejut. Atas qada masing-masing. Ya saudaraku, bermula panjangkan pendirian itu lebih aula, lebih utama daripada membanyakkan rakaat di sisi mazhab kita Syafi'i. Dan bermula dalil menunjuk atas demikian itu, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi demikian bunyinya. An Jabir qol qila lin nabi sallam ayu salati afdal. Diriwayat daripada Jabir radhiyallahu an, katanya ditanya orang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sembahyang yang lebih afdal dan bagaimana keadaannya? Faqala tulul kunuti. Maka sabda Nabi ialah sembahyang yang panjang pendiriannya. Ya, sembahyang yang lama berdiri. Orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu salati afdal? Solat-solat yang macam mana yang lebih daripada solat-solat biasa? Ha? Nabi jawab ringkas, tulul kunuti, yang kunutnya panjang. Kunut ni maknanya berdirilah. Ha? Kunut maknanya berdiri. Ha? Ha. Ataupun berdiri dalam keadaan patuh. Macam ayat tadilah. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu kunutlah. Berdirilah kamu menghadap Allah qanitin, hal keadaannya patuh kepada Allah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Habshi dan Anas bin Malik. Kata Abu Isa lagi bermula, hadis Jabir inilah hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Muslim di dalam sahihnya pada bab salatil lail, bab solat malam. Masalah kunut dan maknanya pada lughah. Jadi ada banyak makna kunut ini pada lughah. Tiap-tiap perkataan daripada kalimah Arab ditaklari daripada sekurang-kurangnya dua makna. Neh? Ataupun lebih. Di antara yang banyak makna, kunut. Banyak makna. Paling kurang pun satu kalimah Arab, dia ada dua makna. Neh? Pada lughah, lughah ni makna bahasa. Kata Ibnul Arabi. Ibnul Arabi seorang ulama tafsir, ulama hadis dan ulama fiqh dalam mazhab Maliki. Telah aku periksakan akan tempat datang makna kunut itu, maka aku dapati akan dia akan makna kunut 10 makna dia. Kata Imam Ibn al-Arabi, 10 makna, banyak ni makna kunut. Sebab itulah di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis, ulama-ulama sangat menjagakan akan makna daripada tiap-tiap kalimah Al-Quran dan hadis. Neh, makna tu takut bawa kepada makna lain. Neh, dia arti lain, makna lain, arti lain pula. Arti ni balik bahasa. Kalau kata hablun, hablun ni artinya tali. Bahasa Arab panggil hablun, Melayu panggil tali. Makna, makna lain, makna Quran. Jauh tu. Arti tali, makna Quran. Ataupun maknanya agama. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Tali mana? Kalau pakai arti dak, dia nak makna yang lain. Tali dengan makna dengan kitab Al-Quran, iaitu kitab Allah. Jadi berpeganglah kamu dengan kitab Allah, jangan berpecah belah. Ataupun makna ad-din, berpeganglah kamu dengan agama Allah, jangan ambil agama yang lain. Atau syariat Allah, atau hukum hakam Allah, atau perintah-perintah Allah. Jadi bukan nak tali, kalau tali nak pegang ni. Nak cari Mekah, tali Allah. Neh, tak ada. Tali tu arti saja. Jadi dalam pembahasan lughah ini sangat penting untuk memutuskan hukum-hukum di dalam kitab-kitab. Jadi di antara makna-maknanya iaitu taat. Taat. Taat ni pun bahasa Arab. Bahasa Melayu makna patuh. Makna patuh. Tak? Wa man yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa yang taat akan Allah dan Rasul, makna patuh. Neh? Lawangnya, lawang bagi taat, maksiat. Neh? Lawang bagi taat, maksiat. Maksiat bahasa Arab. Bahasa Melayu, kita cari bagi lawang, bagi patuh. Patuh lawangnya, derhaka. Nah, patuh lawan derhaka. Jadi, derhaka adalah terjemah bagi maksiat. Nah, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannama khalidina fiha. Barang siapa yang lawan Allah, tamu patuh kepada Allah, maka sesungguhnya sabit baginya jahannam, dia tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dan maknanya lagi ibadah. Ibadah kita panggil ibadah. Asalnya ibadah. Ibadah maknanya kehambaan. Kehambaan itu ibadah. Atau penyembahan. Penyembahan. Maknanya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dikira sebagai hamba Allah. Nampak? Dan berkekalan taat, yakni kekal taat pun makna kunut. Dan sembahyang pun makna kunut. Dan berdiri, dan lama berdiri, dan doa, iaitu kena ke doa kunut. Dan khusyuk, dan diam, dan meninggalkan berpaling, maka semuanya ini ditanggungkan atas makna kunut itu. Bermula yang aulanya bermakna diam dan khusyuk dan berdiri. Untuk dalam sabda Nabi SAW tadi, bila orang tanya mana solat yang lebih afdal, Nabi menjawab tulul kunuti, yang panjang kunut. Jadi kunut di sini panjang berdiri, diam dalam keadaan khusyuk. Ini yang afdal. Jadi kalau kita sembahyang dua rakaat, ini untuk sembahyang, sembahyang sunat atau sembahyang munfarid. Sembahyang dengan jemaah tak boleh panjang. Ada budak-budak, ada orang tua, tak. Ada orang muda pun ada hajat. Nak dia ambil anak sekolah pula, panjang ingat baca, tak. Untuk sembahyang seorang, sembahyang seorang boleh sembahyang panjang. Macam kisah Nabi SAW sembahyang dengan Ibn Abbas yang ikut belakang tu, tak. Nabi sembahyang lebih kurang 7 jam atau 6 jam. Sembahyang 2 rakaat saja. 7 jam diri sembahyang 2 rakaat. Kalau kita 7 jam tu imam, nampak hukum mati. Acuhnya katok dia orang kapung. Nampak. Nanti galak habis orang. Baca Yasin pun tak pernah tu imam. Nah, takut orang marah. Tapi memanglah kalau benda-benda yang berkait dengan orang ramai, maka yang sebaik-baiknya sederhana. Contoh yang terbaik iaitu Rasulullah SAW. Bila semayang dengan orang ramai, maka semayangnya panjang. Dah apa dia semayangnya sederhana. Tapi dia semayang seorang, Imam Abah ikut belakang, apa dia yang semayang panjang juga. Nabi kata, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan sederhana. Dah apa dia tahu Imam Abah ikut belakang, yang dia panjang juga. Hak ni jawapannya, siapa suruh ikut? Sebab dia semayang malam. Bukan semayang untuk orang ramai. Tak? Jadi mu nak ikut mu tunggu lah belakang tu. Tak salah dah. Dan salah satunya ada pada ini hadis itu berdiri. Dan iaitu berdiri pada semayang sunat malam-malam lebih afdal. Dan sujud dan rakaat dalam siang itu afdal. Dan sungguhnya telah aku nyatakan demikian itu pada tempatnya. Rakaat dan sujud banyak siang hari afdal. Malam hari yang lebih afdal berdiri lama. Tak, baca panjang. Kalau boleh, baca panjang. Cuba kita baca surah yang panjang sekali. Seperti surah Al-Baqarah. Di dalam sembahyang. Sekali seumur hidup. Cuba. Al-Baqarah ni orang yang cepat bacaannya lebih kurang sejam. Setengah. Atau sejam 45 minit. Tak? Ataupun sejam 20 minit. Orang cepat lah. Orang pasal. Orang lambat dalam 2 jam setengah. 2 jam setengah seumur hidup. Tak? Seumur hidup. Boleh? InsyaAllah. Boleh tak? Senyap habis. Surah Al-Baqarah. Sekali seumur hidup. Baca dalam 2 rakaat. Dalam 4 rakaat sembahyang. 2 rakaat. Tak apa? Boleh tak? InsyaAllah. Tak ingat. Dah ingat kat lagi. Kita buat isu lagi. Dah? Tak ingat. Boleh baca pegang kitab. Boleh tengok Quran. Boleh tengok ada Quran semayang? Boleh. Yang berlaku khilaf pada masalah semayang 5 waktu menjadi imam. Ada pendapat yang mengatakan makruh. Ada pendapat yang mengatakan imam khilaful aula, yang lebih utama tidak memegang kitab, memegang mushaf kerana semayang 5 waktu. Tak. Lain daripada semayang 5 waktu dibenarkan oleh ulama-ulama. Dah? Boleh pegang lah. Tak? Pegang tangan. Baca lah. Dah lengah, pegang di kiri pula. Alah masalah. Ulama kata jangan buat 3 kali turut-turut lah. Takkan membawa kepada batal. Dah takkan orang buka kapah-kapah-kapah gitu. Buka saja. Sambung balik. Dah larap berdiri duduk. Dah mayang sunat kan? Boleh tak mayang duduk? Boleh. Dah boleh duduk kau. Terletang. Dia boleh mayang terletang, mayang sunat. Tertang pun lengah. Tertang pun lengah. Ambil tali pun tekuk naiknya. Tertang pun tak boleh buka. Tak? Rengang dah tu. Boleh tak? Dia kita boleh ulang satu surah yang sama di dalam satu rakaat. Dia boleh ulang. Umpamanya kita baca 10 kali surah. Kul huwallahu ahad. Boleh hukumnya. Dalam sembahyang, sembahyang sunat, sembahyang munfarid. Boleh ulang. Hak tula. Habis kul Allah, kul Allah pula. Tiga kul. Boleh lah. Ha, tiga kul boleh. Ha, tadi. Tiga kul lagi boleh. Surah lain-lain. Tak. Surah yang sama ni. Tiga kul memang boleh. Eh? Surah yang berlainan. Tak. Ha. Surah yang sama boleh diulang di dalam rakaat yang satu. Eh? Ha. Kita nak ambil fadilat semayang sunat. Ha, seperti fadilat khatam Quran. Maka kita baca lepas Fatihah Qul huwallahu ahad tiga kali. Maka sekali surah Al-Ikhlas menyamai fadilat 30 juzuk Al-Quran. Betul tak? Nak habis 30 juzuk lambat. 5 hari baru habis. Nak? Ha, boleh. Eh? Ha, banyak sunat malam. Nak? Start lah, ada start lagi. Nak? Ha, payah bangun. Start bulan Jun kat lagi. Piala dunia. Nah, ambil langsung selalu. Masalah memanjangkan pendirian dan semayang bagaimana hukumnya, kata Nawawi, bermula dikendaki dengan kunut. Pada hadis itu ialah berdiri dengan ittifaq ulama pada barang yang aku ketahui. Dan padanya dalil bagi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan mereka yang berkata seperti katanya Syafi'i, boleh memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada membanyakkan rukuk dan sujud. Lihat lagi masalah nombor yang akan datang. Cukup keterangan dengan beberapa dalilnya lagi dan kenyataan perselisihan ulama padanya. Natijahnya, dalam masalah berdiri lama ataupun banyak rakaat, tidaklah perlu kita pertikaikan ataupun nak berbalah. Kerana semuanya ada pendapat ulama yang menyokong dengan dalil masing-masing. Kita nak berdiri lama ke? Nak ataupun nak banyak-banyak rakaat berdiri sekejap, loh gilah. Neh, boleh belaka. Ini masalah sunat, masalah aula, bukan masalah wajib. Neh, masalah sunat dan masalah aula. Aula mana utama saja. Ataupun tamu banyak rakaat, nak 2 rakaat saja bangun tahajud. Tak nak baca pendek, loh gilah. Baik pada dak bangun langsung. Nah. Babu maja afi kasratir ruku' was-sujud wallahu a'lam. Soalan. Apa pendapat tentang lelaki yang suka memukul isteri? Setakat manakah keluarga ibu mertua ni boleh masuk campur untuk mempertahankan anak perempuan mereka? Ni pula. Adakah wajib kita menziarahi jiran yang sakit atau meninggal dunia? Sedangkan beliau ada seorang yang suka bergaduh dan tidak bertegur sapa dengan orang lain dan menganggap hanya beliau seorang saja yang betul dalam segala hal. Ni. Apakah ilmu yang wajib kita pelajari seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu membaca Quran tajwid berkaitan dengan ibadat semayang? Kalau kita tidak mempelajari ilmu yang tersebut, adakah semayang kita sempurna, betul lagi sah? Apabila kita sembahyang berjemaah selepas memberi salam, kita tinggalkan tempat itu dan kita ke belakang dan bercakap-cakap semasa imam membaca wirid, dapatkah pahala atau kurang pahala? Membaca surah Yasin atau mendengar kuliah pada malam Jumaat, mana yang lebih mendapat pahala? Orang keburukan hati, riak, hasad, dengki, dendam, tidak amanah, adakah ibadat sembahyang atau doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak ni. Ini benda. Soalan. Suami yang tidak menyuruh isterinya menutup aurat seperti yang disuruh syarak, boleh ke jadi imam? Yang kedua, apa hukum imam kata betulkan sah, rapatkan sah, matikan telefon? Bagus lah dia tanya. Apakah dikira penakut jika seorang itu serung serung tu gerung lah tak? Gerung tengok lembu atau kambing di sebelah, tengok semua ingat serung tengok bining. Yang keempat, pergi majlis tahlil niat nak makan, dia tahu di mana niat nak makan? Banyak soalan, kita jawab, cuba jawab. Apa pendapat tentang lelaki yang suka memukul isteri? Setakat manakah keluarga ibu mertuanya boleh masuk campur untuk mempertahankan anak perempuan mereka? Masalah rumah tangga dipanggil masalah munakahat. Dia memukul isteri ini, dia ada dua hukum. Yang pertamanya boleh, yang keduanya tidak boleh. Boleh itu apabila diizinkan oleh syarak. Dia agama ni, syariat ni, bila dia suruh, dia diboleh berlaku. Bila dia kata tak apa, dia jadi boleh berlaku. Jadi kita orang beriman ni boleh tak boleh, pedoman kita kitab dan sunnah. Boleh tak boleh. Eh? Bukan dengan orang ramai, bukan dengan masyarakat. Jadi kalau pukul tanpa sebab, tak boleh. Kerana tidak dibenarkan oleh syarak. Dan syarak kata, yang kata boleh pukul, ada sebab. Sebab apa? Sebab derhaka. Nampak? Ha. Sebab derhaka. Ha. Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, barang siapa daripada kalangan suami yang bimbang ataupun takutkan melarat kedahakaan isterinya, maka hendaklah dinasihati. Kena nasihat. Rasulullah sebut, fa'izu hunna, hendaklah memberi ajar, memberi nasihat kepada isteri-isteri mereka. Kalau nampak mereka. Nah, itu yang pertama. Wahdu Allah juruhunna fil madajin. Jikalau nasihat dan tunjuk ajar lawang lagi, maka jangan tidur dengan mereka. Tinggalkan mereka. Dia tidur seoranglah rumah. Dia tidur seorang. Ha. Eh, ini perintah Allah. Wahjuruhunna fil madajin. Yang ini jangan kamu tidur dalam tempat mereka tidur. Yang ini kalau dia tidur rumah tu, kita jasah duduk situ. Kita lari duduk tepi patah betul-betul main buah. Tak ada sakit kepala. Nah. Ingat tu, tengok orang lelaki orang perempuan. Tu kata suami kata jangan. Ha. Jangan tu macam kata suruh. Jadi ya, ha, tak mau dengar. Serabut perut. Letih buat kerja ni. Pah-pah. Repuan. Ha. Sebab dia ikut depan syaitan, ikut belakang syaitan juga. Bukan nak kata ke dia. Nabi kata, innal mar'ata tukbilu ala ala fi surati syaitan. Watudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan itu, bila dia beradak dengan kita, pada rupa syaitan. Maknanya macam orang yang macam orang yang kena rasuk dia. Nih. Dihasuk oleh syaitan. Watudbiru fi surati syaitan. Dan bila dia berpaling pun, atas rupa syaitan juga. Eh? Korban ke belakang, syaitan belakang dia. Jangan marah orang puan. Ini Nabi kata ni. Apa maknanya? Dia mudah tergoda dengan godaan syaitan, dan dia mudah memberi godaan kepada orang lain. Kalau suami dia kata jadilah, baik-baik pun dia. Tak? Ha. Macam suami kata, lagi, lagi, lagi gitu. Ha, tambah lagi. Tambah lagi tu. Ha? Wahjuruhunna fil madajik. Jangan kamu tidur bersama-sama mereka. Nah. Hai, tak jadi apa? Nak? Ha. Jadi kerah-kerah juga. Pak malang dah. Kita tidur dua, dia tidur dalam bilik. Tak jadi apa? Pasang keset-keset, beratu pun tak takut sikit. Ha. Duduk dalam. Buat kekal dinding tengah malam pun ada. Ha. Ha. Ha. Suami dia buat kekal dinding, nak suka takut, dia buat serak-serak. Tahu dah, mau. Ha. Ha. Ha. Ha. Dah tiga malam dah. Dah. Ha. Tak jadi apa? Ada kat jenis kerah-kerah. Nak? Ha. Akhir-akhir suami mengalah pula. Khabar dinding sekodeng. Ha. Kira. Nak? Ha. Buka yang. Buka. Ha. Baru tahu. Tak jadi apa juga. Fadribu hunna. Maka hendaklah kamu pukul akan mereka itu. Siapa suruh? Allah suruh. Kalau kita kata zaling, jadi kafir tanah jerat. Dah ayat Quran. Nak? Tapi pukul ingat. Bukan macam pukulmu. Pukul orang puang, pukul guna ingat. Pukul pelahan. Faham? Ha, pukul anak bukan macam pukul awak dalam jib jaga pudu. Siapa siapa cabut obi kulit-kulit. Tak? Ha. Apabila kita dibenarkan memukul, telah sampai hak yang diharuskan oleh syarak, maka hendaklah kita memukul sekadar batasan syarak. Nabi SAW pernah bersabda, kalau tak dapat tidak, daripada memukul, maka janganlah dipukul akan muka dan kemaluan, dan jangan seperti memukul hayawan siapa berdarah-darah. Pukul pelahan deh. Kalau tak ada arah dah. Tak. Tapi yang molek bah pukul meja dulu. Blepa bah atas meja. Tak. Tu tak jadi apa kau. Tak. Blepa atas meja. Padahal tanya dia. Tak. Jadi masing-masing lah. Deh. Kalau dah siapa pukul, siapa buat nyanyi ke bini. Tak. Memanglah berhak. Orang keluarga campur tangan. Campur tangan nak membaikkan keadaan. Bukan nak kohol arak. Nak cuka campur tangan, dia kena orang yang pandai. Dari kalangan keluarga. Bukan serang-serang lagu tu. Ini dibenarkan. Yang tidak dibenarkan, benda yang tidak salah pada syarak, tak boleh nak campur tangan. Benda yang dah salah pada syarak, pukul sepak terajang, pipih budak beri, lambat tulis sepak terajang, hal tu syarak benda tak benar dalam lagu tu, maka dia kena capu tangan. Neh. Dia ada hak-hak dia. Adakah wajib kita menziarahi jiran yang sakit atau meninggal dunia sedangkan beliau seorang yang suka bergaduh dan tidak bertegur sapa dengan orang yang lain dan menganggap hanya beliau seorang saya yang betul dalam segala hal? Dia hukum menziarahi orang sakit adalah sunat. Hukumnya sunat, bukannya wajib. Hukumnya sunat, bukan wajib. Makna sunat ni ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang apabila kita buat dapat fadilah, dapat pahala, tetapi kalau kita tinggalkan berbuat maka tidaklah berdosa. Dia hanya merupakan satu anjuran. Syarak. Dianjurkan. Digalakkan. Jadi, memang dah dapat pahala, dapat fadilat orang yang suka menziarahi. Terutamanya jiran-jirannya. Tetapi, jikalau kita tidak diziarahi, maka yang mula-mula sekali jangan kita salahkan orang lain. Kadang-kadang sebab daripada kita sendiri. Kerana orang tak datang ziarah itu setengah daripada musibah. Nampak? Musibah ni bukan maknanya banjir, tergelang, bumi, gempa bumi, gunung berapi saja. Oh, kita sakit orang tak mau tengok. Satu musibah juga. Nampak? Maka kita ingatlah tiap-tiap musibah itu adalah daripada sebab keburukan diri kita sendiri. Macam dalam soalan ni dia kata berahi bergocok, berahi bergaduh. Tak tegur dengan orang. Tak. Tak berasa lebih. Takabur. Tak. Ini sebab orang tak pergi ziarah. Jadilah kita sombong, takabur, gong. Tak. Kerah kerok, kerah keng, keng semaga. Tak. Berahi baloh pitenuh ke orang. Maka orang tak datang ziarah. Maka ini musibah yang patut kita salahkan diri kita sendiri. Yang berziarah tak berdosa. Yang tak ziarah tak berdosa. Dah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, kata Allah. Dan apa yang mengenakan kamu yang tidak baik berlaku kepada kamu, maka ingatlah dari diri kamu sendiri. Apa kata Allah? Dah. Itu jikalau yang diri yang sakit tidak diziarahi sebab dia yang tidak baik. Kadang-kadang suasana tu tidak menyebabkan orang yang jadi tak sedap hati nak datang. Dengan bergoduh rapok lagu orang sakit. Dengan pala dogor pusat jelek. Dia nak pergi jaruh lagu mana? Tak. Walaupun benda tu baik. Benda yang wajib, kalau ada benda-benda lagu tu, tak wajib pergi. Ziarah orang sakit, sunat. Panggil mari majlis nikah kahwin, wajib. Nampak? Man du'ya ilal walimah, kata Nabi. Falyaktiha. Barang siapa yang dijemput kepada kenduri kahwin, maka wajib dia hadir. Melainkan, maka ulama' pun menggariskan. Ada kemungkaran pada majlis itu. Seperti berlakunya mukhalatah laki-laki dan perempuan menyebabkan gugur wajib hadir. Pelanggaran hukum Allah, pendedahan aurat dan perkara-perkara yang boleh dikira mungkar, yang tak sedar orang nak pergi, menyebabkan orang tak boleh nak ziarah kita sakit. Kerana anak cucu, tak mak yang sakit dah anak Allah, dengan kepala dogo duduk kat mak, rambut pula celup kuning, kita nak pergi duduk nawak atik. Lama tak jadi majlis nawak orang sakit, majlis nikah. Jadi, ini masalah kena faham. Tak panggil orang mari, buatlah suku-suku. Kalau majlis kahwin, lelaki makan suku, perempuan makan suku. Tak. Baru itu walimah yang diberkati Allah. Tak buat. Lepas tu kalau nak mari, nak marah. Tak boleh. Masing-masing kena ikut peraturan. Habis. Apakah ilmu yang wajib kita belajar? Seperti tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu membaca Quran, tajwid. Berkaitan ibadat semayang. Kalau kita tidak belajar ilmu yang tersebut, adakah semayang kita sempurna? Betul lagi sah. Dia tanya. Itu telah dijelaskan selalu. Dan ulama-ulama selalu menyebut masalah ini. Tiga ilmu yang wajib kita belajar sebagai ilmu yang fardu ain, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu wajib, fardu, atas tiap-tiap Islam, laki-laki dan perempuan. Maka ilmu yang macam mana? Maka kata ulama-ulama, ilmu yang menyelamatkan seseorang itu daripada perkara haram, ilmu yang mengesahkan akidah seseorang, itu fardu ain. Ilmu yang menyebabkan seseorang itu dapat menunaikan ibadah yang diwajibkan ke atasnya dengan betul sesuai sebagaimana kehendak agama. Habis. Dua dah. Yang ketiga, ilmu yang dengan sebab ilmu yang apabila dipelajari oleh seseorang, maka dia dapat mengenal akan sifat-sifat yang diharamkan dia bersifat dengan dia, supaya dia dapat melazimi sifat-sifat yang dituntut oleh syarak. Maka terkenallah tiga jenis ilmu ini: ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah kita. Kerana akidah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah kepada 73 jenis akidah. Satafarikuna ummati ala 73 firqatan. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan, iaitu yang berkait tentang masalah akidah dan iman, bukan masalah fiqh. Masalah iman dan tauhid, masalah i'tiqad. Nah. Sintani wa 70 finnar, 72 golongan aku dalam api neraka. Wahidatun fil jannah, satu golongan saja, iaitu di dalam syurga. Iaitu tanya Rasulullah, man hum ya Rasulullah fil jannah, siapa mereka satu golongan yang di dalam syurga? Nabi SAW menjawab, iaitu ma ana alaihi wa ashabi au kama qala, dalam hadis yang lain, al jamaah. Dah, iaitu pegangan i'tiqad, akidah, tauhid, keimanan yang aku pegang dan sahabat-sahabat aku pegang. Jadi akidah yang telah diatur oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat, itulah yang dikatakan akidah al-sunnah wal-jamaah. Maka kita kena belajar akidah. Tak? Supaya sah segala amalan kita. Kerana apabila i'tiqad kita salah, maka amalan kita ini tidak dapat kita nak letak, kerana tidak ada bing ataupun semi tapak dia. Kerana ibadat tu baru cabang dia. Tapak tu penting, iaitu tauhid yang sahih. Istimewa pula pada akhir zaman, lebih banyak lagi berlaku, lebih daripada 72 jenis kesesatan-kesesatan masalah akidah, pegangan-pegangan, kepercayaan yang bersimpang siur tentang kitab, tentang Quran, tentang hudud, tentang hukum hakam, halal haram dan sebagainya. Jadi wajib kena belajar ilmu akidah. Sama ada dia belajar cara mana sekalipun, tidak itu tidak diambil kira caranya, tujuannya nak mengesahkan akidah. Ada orang berahi belajar cara salah, ada orang berahi cara khalaf, ada orang berahi guru kat ramai, ada orang berahi seorang sama seorang. Loh gila, nak suruh sahih akidah. Ilmu fiqah maknanya nak mengesahkan ibadat. Kita belajar wak lagu mana sah, macam mana dikatakan rukun, hak mana syarat, hak mana tak terkeluar, ha, terkeluar daripada ikut syarat, hak mana yang membatalkan. Ha. Kalau kita tak reti benda lagu tu, pada goliknya menjadi rosak. Pada golik, ambil golik. Eh? Tapi tidak mustahil orang tu dia tak belajar, ha, ilmu-ilmu tersebut, dia semayang betul belaka daripada awal pahit. Tidak mustahil, Allah Ta'ala boleh buat. Boleh buat lagu tu, tetapi kita pakai atas hukum ghalib. Hatu nadir. An-nadiru la yuhkamu bihi. Benda yang pelik, yang jarang berlaku itu, orang tak buat hukum dengan dia. Tak lah. Nah, tak usah kata maknanya Fatihah. Alik betul tak belajar pun, bakal tak betul dah. Nah. Ha, ilmu-ilmu tasawuf untuk supaya kita tidak bersifat dengan sifat mazmumah. Kita kenal benda makna riak, hasad, dengki, benda makna kasih kepada dunia, apa benda makna fitnah, apa benda makna sumah dan sebagainya. Kerana benda-benda ini dia melazimi akan tubuh, akan seseorang manusia. Dia mari. Tak? Jadi benda-benda ni kita belajar, kita buang daripada diri kita supaya bila benda-benda ni tak ada di dalam diri kita, maka ibadat yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Jadi orang yang meninggalkan belajar ilmu, pada ghalibnya ilmu ibadahnya adalah rosak. Nampak? Adalah rosak. Dan Nabi SAW, makhluk yang paling mulia, belajar dengan Jibril AS. Dia belajar. Nabi Musa AS belajar dengan Nabi Khidir. Belajar belaka. Nampak? Allah ajar Nabi Yusuf tentang mentakbir mimpi. Nah. Nabi belajar. Sahabat belajar dengan Nabi. Nampak? Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Belajar. Imam Hanbali belajar dengan Imam Syafi'i. Nah. Dan kalau tak belajar, nak tahu benda halal haram, hanya halal ni haram, dalam belajar ketak semacam. Nah. Dan kalau tak belajar, pada goliknya hangus. Batu kata Ibn Ruslan dalam Matan Zubab beliau, wa kullu man bi ghadami ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang beramal tanpa belajar, tak mengaji, tak belajar sungguh-sungguh, maka amalannya itu ditolak, tidak diterima. Susah masalah ni, belajarlah. Bila kita belajar, kelebihannya yang nampak jelas, iaitu Allah Ta'ala maafkan kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam ibadah kita. Kerana kita telah belajar, kita tidak lagi taksir pada tuntutan-tuntutan supaya belajar ilmu agama. Yang kedua, bila kita sembahyang jemaah, lepas beri salam, kita tinggalkan tempat itu. Dan kita belakang-belakang, cakap-cakap semasa imam membaca wirid. Dapatkah pahala atau kurang pahala? Ha. Dia begini, bila kita solat berjamaah, yang afdalnya kita tunggu sampai selesai imam membaca doa, imam bangun, dulu baru kita bangun. Tapi kalau kita dulu daripada imam, kita bangun dulu, tidak mengapa. Ini dibenarkan. Kerana tidak ada ulama yang mengatakan wajib kita wirid sama dengan imam. Kalau kita ada kerja, kita boleh balik dulu, kita boleh wirid pendek, kita boleh doa suku. Tapi kalau imam tu wirid dia kuat, kerana nak ajar makmum-makmum, kita jangan wirid kuat lah. Jadi bolok-bolok habis makmum orang lain. Dah kita wirid tak lain je, imam tu lain. Tak, kena jagalah. Ini masalah-masalah lagu ni. Kemudian kita pun keluar dia kerja, nak balik apa semua, itu tidak. Tidaklah. Tidak mengapa dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Kerana dia ada kerja. Dia hanya luput fadilat. Tetapi orang yang ada kerja, dia lari daripada selesai bersama imam, dia boleh lagi meneruskan akan zikirnya di dalam diri. Boleh. Dalam matan mutu. Boleh. Tak ada masalah. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa'ala junubikum. Tak. Maka hendaklah mereka menyebut akan Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terletak. Boleh apa? Suruh sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tak comelnya, tak balik selalu duduk luar sembang pula. Wah, wah, wah. Wah, dalam duduk wirik. Jadi, tak pandang mani. Orang pandang tu tak mani. Pandang tak mani orang tengok. Allah, orang duduk wirik, dia sembang luar. Tak. Tapi kalau kita belang-belang keluar orang tegur tu, memang kena jawab. Boleh jawab, boleh cakap, tak ada masalah. Kita nak balik dengan tak wirik sama imam, dalam nak keluar orang panggil tanya pula. Tu boleh cakap lagu tu. Niat rasa jadi amalan. Tak, tambu-tambu wirik nak duduk luar nak sembang gitu. Tak comel lah. Baik baca Yasin atau dengar kuliah pada malam Jumaat, mana yang lebih mendapat pahala, dia tanya. Ha, ni bagus kot dia tanya. Eh? Jadi ada berlaku tanakut, ha, pertentangan antara baca Yasin dan dengar kuliah. Eh? Ha, begini. Kita tengok dulu hukum antara kedua, ha, perkara tersebut. Hukum membaca Yasin pada malam Jumaat. Hukum menghadiri kuliah agama. Ha, tengok hukum dulu, baru kita nak tahu mana lebih pahala. Nak? Ha, jangan tengok nama, tengok hukum dulu. Ulama-ulama berkata, hukum membaca Yasin pada malam Jumaat. Ada dua pendapat ulama. Yang pertamanya harus, yang keduanya bid'ah. Ini dua pendapat yang terkenal. Nah, bid'ah maknanya Nabi tak buat lagu ni baca Yasin malam Jumaat. Nampak? Dan kalau baca juga, baca juga dapat pahala. Dan bid'ah ke mana? Bid'ah nak tunggu malam Jumaat baru nak baca Yasin. Malam lain tak baca Yasin. Walaupun ada kesempatan. Gak bila malam Jumaat berlaku kesibukan, tinggal baca Yasin. Ini satu pegangan salah daripada ajaran yang salah. Nah, salah pegang. Dan ada ulama yang mengatakan harus baca Yasin kerana berdalil dengan hadis baca Yasin pada malam Jumaat. Tetapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Hadis yang sahih tentang membaca bacaan-bacaan malam Jumaat adalah hadis yang menerangkan kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Jadi kita dah jadi terbalik pekerjaan kita. Eh? Ulama-ulama menegaskan dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab fadilah dan azkar, sunat membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Nampak? Ha. Tetapi kalau kita baca juga Yasin, tidak menjadi kesalahan dengan syarat jangan kita ikut, kita ingat dalam hati malam Jumaat ni lah kena baca Yasin. Hak tu baru salah. Jadi kalau kita duduk saja kita baca Yasin, sabit pahala di sisi Allah. Cuma kita telah meninggalkan fadilat yang lebih besar sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Nampak? Ha. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari atau pada malam Jumaat, maka cemerlanglah cahaya ataupun bersinarlah cahaya daripada dua tapak kakinya sampai kepada langit, ataupun yang seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dan beberapa lagi hadis, ha, yang setengah ulama mengatakan sahih dan ada ulama mengatakan hasan. Jadi amalan membaca surah Al-Kahfi adalah lebih kuat. Jadi kalau kita sama-sama dia baca Yasin, jadi kita dengar dah malam ni kelebihan baca surah Al-Kahfi, kita buat gini supaya taklah kita dapat dua-dua sekali. Minggu ni baca Yasin, minggu depan Al-Kahfi. Sebab kalau selamanya baca Yasin, maka kita buta surah Al-Kahfi. Betul ke tidak? Sebab Yasin ni bukan malam Jumaat saja. Dia adalah qalbul Quran. Dia hati Quran. Likulli syai'in, likulli likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi tiap-tiap suatu dia ada parti dia. Dia ada hati dia. Dia ada nyawa dia. Nampak? Wa qalbul Quran Yasin. Dan hati Al-Quran itu surah Yasin. Tapi bukan baca malam Jumaat. Bacalah di mana-mana saja surah Yasin. Siang ataupun malam kita dapat kelebihan yang banyak kerana Nabi kata ini adalah parti Al-Quran ataupun hati Al-Quran. Nah, tapi kelebihan Al-Kahfi pada malam Jumaat. Nah, pada malam Jumaat. Kerana Nabi sebut man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatul Jumaah al-hadith. Barang siapa yang membaca akan surah Al-Kahfi. Nah, ini sebut itu. Adapun Yasin tak kata lagi tu. Yasin ni ikra'u Yasin ala mautakum. Baca yalah Yasin. Kenapa? Atau yang mati di kalangan kamu atau yang hampir mati. Maknanya kelebihan Yasin 7 hari seminggu. Kelebihan Al-Kahfi malam Jumaat atau siang hari Jumaat. Jadi betul balik. Ha, kita nak dua-dua sekaligus boleh. Pada lepas maghrib kita baca surah Yasin, lepas tu surah Al-Kahfi. Yasin mengambil masa 10 minit, Al-Kahfi mengambil masa 25 minit. Rehat 5 minit, minum air, masuk waktu isyak. Ada apa? Dodang juga. Sebab kita berani baca belagu. Suara kita lebih kurang Syekh Basri. Baca Parisa. Siapa suruh membaca Pagarik saja? Itu pegangan salah. Lalu Pagarik yang suruh baca. Filailah pada waktu malam. Malam ni bila? Bukan lepas maghrib saja. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Katanya ulama-ulama yang membahaskan makna lughah. Iaitu mulai daripada tergelang matahari sampai terbit fajar. Itu waktu malam. Nah, dia balik malam ni baca Yasin. Dia cuk kereta dak dang juga. Sembilan tengah sampai kampung. Nah, pasal dia roadblock tadi tengah jalan. Dah asyik Yasin. Dah puluh-puluh malam dia baca. Pasal pegangan ni lepas maghrib. Dia panggil ada orang salah. Dia orang salah ni tak sesak dia. Salah pegangan. Nah. Jadi balik kita pada masalah ini. Hadir kuliah agama adalah wajib. Wajib. Istimewa pada akhir zaman ini. Macam-macam benda karuk yang berlaku. Macam-macam ketidakbenaran ataupun kebatilan yang berlaku. Macam-macam ibadah-ibadah yang tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka menghadiri kuliah pada akhir zaman ni sebenarnya menjadi kewajipan. Maka tidak perlu tanya mana hak lebih dapat pahala Yasin dengan hadir kuliah. Tentulah benda yang wajib lebih banyak pahalanya. Kerana kalau kita tinggalkan benda yang wajib, kita buat yang sunat, sunat kita susah tetapi tergantung. Tidak lagi diterima. Itu kena ingat baik. Dan pula kita boleh buat dua-dua. Baca Yasin lepas balik kuliah boleh. Tak ada masalah. Nah, baik khabar tadi bukan waktu maghrib saja, hadir kuliah. Nah, lepas tu bila dia ada dalam kampung kita orang mari mengajar kuliah-kuliah agama, mana-mana orang yang tak faham lagi agama, dia tak mari, dosa dia duduk rumah. Berdosa tu duduk saja menengung. Dosa dia. Apatah lagi kalau duduk di rumah tengok TV, drama, cerita keling, cerita Cina. Nah, lebih lagi dosa lah. Sebab tu dah habis setengah. Tok guru kata, orang yang bila orang marilah kampung mengajar, dia tak tubik duduk di rumah, malah nak pergi, maka tak boleh jadi wali nikah. Orang benda sambung lah. Pasal jahat dengan Allah. Pasal sambung dengan ayat-ayat Allah. Orang mari nak ajar hukum, tak boleh dengar je. Orang buruk hati, riak, hasad, dengki, dendam, tidak amanah. Adakah ibadat semayang dia atau doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillah daripada sifat yang seperti ini. Keburukan, buruk hati. Buruk hati ni dia umum. Dia banyak jenis. Dia penyakit hati ni dia ada 10 opsi. Di antaranya riak. Riak ni mana? Talabul manzilah fi qulubin nas. Kita mencari ketinggian, kepujian di dalam hati-hati manusia. Dengan dengan amalan-amalan akhirat. Kita berakat, kita pergi ke Mekah, kita mengajar, kita bang, jadi imam, baca Quran, sembahyang, wirid, tarekat, tasbih, solawat. Tapi tidak lillahi ta'ala. Untuk dapat pangkat di hati manusia. Kalau mengajar nak suruh kata pandai, nak suruh kata hebat. Kalau pergi dengar nak suruh kata bagus, rajin. Kalau bang suruh kata suara sedap, tak ada dah boleh lawan macam dia. Banyak tujuan-tujuan lagu tu. Baca Quran nak suruh puji. Jalan nunduk nak suruh kata warak dung wa barkung. Tidak lillahi ta'ala. Benda-benda ni memang dia mari kepada kita kerana kita ini tidak dibelah. Kita tidak melakukan operasi. Adapun Nabi SAW dua kali dibelah oleh pakar bedah. Iaitu Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail dan Israfil alaihimussalam. Disebut dalam kitab-kitab sirah bahawa Nabi SAW masih tengah bermain-main dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan yang sebaya dengan dia. Marilah tiga orang takak Nabi, budak-budak kita takak lebah, kemudian ambil kisah Allah dada waktu bi atil lebah, dibasuh dengan air zam-zam di dalam cawang buat daripada mah. Kemudian masuk balik bersih. Nabi cerita pada ketika dewasanya, dadaku telah dibelah, dibersihkan, dibuang sifat-sifat mazmumah. Tak ada orang. Kita tak ada lagi belah itu. Nampak? Tak belah lagi. Jadi kena belah lah. Di surah, di masjid, tempat kuliah-kuliah para du'ai. Mari belah sini. Sakit-sakit perik pasti dia dah belah. Tak apa sakit sikit badan, belah. Nak buang benda-benda lagu ni ya? Hasad deki. Hasad deki. Hasad dia, hasad bahasa Arab, Melayu panggil deki. Dia panggil. Ha? Ha, dia serakai dah. Hasad tak apa. Pada hasad tu tidak. Hasad leki juga dia panggil. Ha, taukik dia panggil. Pasal hasad tu pasal arah al-hasadu. Tak? Melayu terjemah dengki. Tapi dia kata hasad leki. Ha, dua sekaligus. Nampak? Ha, arah dengan Melayu sekaligus. Makna ha? Tak berakhirnya kepada sifat ni. Ha, nak mengkuatkan kata. Tak? Ha, macam lah kita tengok orang rebah. Ha? Ha, rebah geluling. Geluling batin. Ha, dah geluling tak apa dah. Ha, batin nak taukit. Tak? Ha, nak kuat cakap. Baik. Kita faham hasad. Hasad ni yang dicela oleh syarak yang menyebabkan amalan kita dapat kepada orang yang kita hasad. Jadi faham pada matlamat ibadat semayang kita terima atau tidak, doa terima atau tidak. Hasad ni dia menghancurkan amalan. Menghancurkan amalan. Nampak? Riak tadi menyebabkan pahala hilang. Ha ni pahala tu hanyut. Nampak? Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, innal hasada yakulun naro yakulul hasana kama takulun naral hataba. Tak. Innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hataba au kama qala. Sesungguhnya dengki itu memakan akan kebajikan hak kita buat. Puasa, haji, zakat, jihad kita hangus seperti mana api memakan kayu kering. Kayu api tengah besar, kita buh kayu kering. Hangus tak? Hangus ha? Dah api besar, tak usah kayu kering. Kayu basah pun hangus. Nah, ha, begitulah. Api itu diibaratkan seperti sifat hasad. Dan kayu kering itulah amalan-amalan kita. Dia nak cakap nak lawan amal. Ha? Kayu kering lawan api. Orang mari tiga kau tenang. Habis. Nah. Ha. Lepas tu kita faham dah tu. Hak pernah macam mana yang dikatakan hasad. Hasad ni kita nak kita dia ada dua jenis. Hasad yang hangus ibadat, hangus pahala. Yang pertama apabila seorang yang beriman dia mendapat satu nikmat daripada Allah Taala, kita sakit hati. Eh? Maka kita sakit hati ni kerana kita tak suka kepada dia. Ha, itu panggil hasad. Dah. Ha. Walaupun kita tak mahu benda tu. Kita dapat sama, kita tak mahu. Tapi kita sakit hati. Dia panggil hasad tu. Yang kedua, hasad yang haram ni. Kita nak supaya boleh, kita jangan boleh ke dia. Ha, dua, yang kedua. Ha, ni hasad yang haram. Hasad leki yang harus, yang boleh, yang tak dosa, yang tak haram, yang agama tak marah. Iaitu kalau kita tengok dia boleh benda tu, kita nak retek. Ha, tu dah apa lagu tu. Ha, tapi orang Melayu, dia kata hasad dekat tu. Faham? Dia beki rumah dia. Tak? Kita beki retek. Orang Melayu faham hasad dekat tu? Tak. Dia haruskan pada syarak. Dia beki retek, kita beki retek. Tak? Tak? Dia kata haram ni, haram bila dia beki comel, kita sakit hati. Ni dah sakit hati molek. Orang molek tak macam dia. Haram tak? Takkan haram lagu tu. Dah haram. Kita buat tak molek. Dia cak liu. Kita cak hijau pun. Nak? Ha. Jadi dia kek. Ne? Ha. Ne? Ha. Bukan deki lagu tu. Dia beli beli kereta baru. Kita beli tak. Tapi yang kita dia beli tu kita dah arah. Molek. Tapi aku nak beli gitu tak. Kenang. Dah apa lagu tu. Ha, faham balik. Faham molek tu. Hasad deki tu. Ha? Itu tak haram lagu tu. Ha? Ha? Dia potong baju baru, kaya nyonya. Kita kaya nyonya atas. Orang panggil deki. Kita kata deki halu. Tak? Ha? Orang beli baju macam mana? Ha? Deki tu, deki tu. Ada. Ha, tiru dia panggil. Tiru tak salah. Ni kita beli macam dia, kita beci kat dia. Ha, tak boleh lagu tu. Dah? Ha. Dendam. Dendam ni daripada hasad. Dengki. Dah? Itu baik kan? Ya? Mari dendam pula. Ha. Jadi dendam ini dia tidak membatalkan akan pahala. Dia dendam ni memang dia mari kerana saat ni lah kita ni hati kita kotor. Tak, lain pada Nabi, lain pada Rasul, dia memang ada sifat-sifat lagu ni. Tapi sifat dalam hati lah. Jangan sampai dendam itu dia melahirkan akan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Tak, khianat dah pula. Sebab khianat, anak, dendam, mak. Mak saja tak apa, bola dalam hati. Gerang, gerang, gerang. Takat gerang sudah. Jangan siapa lagi buat khianat pulak, jumpa tok bomoh pulak. Ditahan paku tengah jalan pulak. Tak? Dicabut tangga pulak malam-malam. Dia buat besi cekok lah telaga. Lepas tu larat. Tak? Marah, dendam awak kan jenis manusia. Tak? Benda-benda lagu tu, sipang dah lah. Bila sipang tu, lawang dia, lama-lama dia pun hilang. Nak buang ladu kan boleh. Bukan para rasul. Nah. Tidak amanah. Tengok perkara apa. Tidak amanah. Perkara-perkara yang wajib. Menyebabkan batal pahala tidak amanah ni. Ada benda yang membatalkan pahala tidak amanah. Tidak amanah, orang suruh sipang, orang suruh jaga piti 10 riyal, kita buat hilang 2 riyal. Tidak amanah dah, tapi batal pahala tak batal. Ada tidak amanah yang membatalkan pahala. Mana seorang suami yang meninggalkan isteri tak, dan anaknya tak beri nafkah. Siapa ke besar anak-anak tak, itu tidak amanah juga. Ini tak diterima sembahyang. Jadi tak boleh nak pukul.